وعليكم السلام. يا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Para ustaz, para ustazah, dan juga para staf SDIT Bunia rahiman wa rahmakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, memberikan taufik, memberikan taufik, memberikan keberkahan kepada asatidzah sekalian. Ya, seperti biasa kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Kita masuk pada bab yang baru. Bab Tafsir Tauhid wa Syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ini bab tentang penjelasan apa itu tauhid dan apa itu syahadat la ilaha illallah. Di sini di dalam bab ini penulis kitab Tauhid membawakan beberapa ayat dan membawakan satu hadis. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3 ayat dan satu hadis. Yang intinya beliau ingin menyampaikan apa itu Tauhid dan apa makna dari La ilaha illallah. Kita baca di sini qauluhu ta'ala, qaulullahi ta'ala, firman Allah ta'ala, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu. Mereka-mereka tersebut, mereka-mereka di sini maksudnya para sahabat, atau sebagian al-tafsir mengatakan mereka di sini adalah para wali, para nabi yang disembah oleh orang musyrikin. Mereka adalah orang-orang yang yad'una, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bataghuna, yang mereka mencari-cari ila rabbihim alwasilata, mencari wasilah menuju Rabb mereka. Ayyuhum aqrabu, mana wasilah yang paling mendekatkan diri mereka? Ingat tadi saya katakan ulaika di sini bisa maknanya adalah para sahabat. Maka artinya para sahabat adalah orang-orang yang bersemangat bertauhid kepada Allah, berdoa kepada Allah semata, dan mereka mencari wasilah yang paling mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi kita dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani para sahabat. Atau ulaika di sini maksudnya adalah orang-orang yang disembah. Orang-orang yang disembah oleh orang-orang musyrikin, berhala-berhala, wali-wali yang disembah oleh orang musyrikin, di sini Allah ingin membantah, ya, menunjukkan bahwasanya orang musyrikin ini bodoh, Karena yang mereka sembah saja, mereka berdoa kepada Allah. Dan mereka bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Yang disembah saja, berdoanya kepada Allah semata, dan beribadahnya hanya kepada Allah semata. Kenapa kalian yang menyembah orang-orang ini kok menyembah selain Allah? Jadi mereka, para wali-wali ini, mereka berdoa kepada Allah semata dan mereka mencari wasilah kepada Allah mana yang lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala semata dan mereka takut akan azab Allah. Inna adzab rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab dari Rabbmu itu sangat-sangat perlu dijauhi, mahdzur. Surat Al-Isra ayat 80 ayat 57. Dan perlu diketahui al-wasilah dalam ayat ini ya bataguna ila rabbihim al-wasilata. Wasilah di sini bukan wasilah dalam artian luas. Tidak bisa di apa namanya dimaknai wasilah dalam artian semua perantara. Yang orang-orang penyembah kubur, orang-orang yang menyembah kuburan, mereka berdalil dengan ayat ini. Mereka katakan, kita disuruh untuk cari wasilah, kata mereka, kata para penyembah kubur dalam ayat ini. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihim al-wasilah. Berarti kita disuruh untuk cari wasilah, kita disuruh untuk tawassul. Kata mereka. Maka ini gagal paham. Ya, tidak ada ulama tafsir yang menafsirkan seperti itu. Ya, tidak ada ulama tafsir yang menafsirkan ayat ini, kemudian kesimpulannya, oh disuruh untuk tawassul kepada kuburan. Tidak ada. Ini hasil pemahaman mereka yang dangkal. Jadi, penyembah kubur merasa ayat ini nyuruh mereka untuk menjadikan penghuni kubur, menjadikan mayit sebagai perantara antara mereka dengan Allah, seperti itu. Ya, kalau mau minta sesuatu kepada Allah, lewat perantara. Kalau minta ampunan kepada Allah, lewat perantara. Minta masuk surga kepada Allah, lewat perantara. Ini pemahaman mereka. Maka ini pemahamannya keliru. Karena kata al-wasilah dalam ayat ini artinya adalah al-ibadah atau at-ta'ah. Bagaimana dijelaskan dalam dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam tafsir kalimat tauhid. Kita beliau tafsir kalimat tauhid. Maka bila dijelaskan para ahli tafsir menafsirkan al-wasilah di sini maknanya ibadah atau at-ta'ah, ketaatan. Jadi para sahabat dan juga orang-orang para wali yang disembah oleh orang-orang musyrikun, mereka berdoa kepada Allah dan mencari ibadah mana yang paling mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mencari ibadah mana yang paling banyak pahalanya, seperti itu. Ibadah mana yang paling mantap, ibadah mana yang paling banyak menghapuskan dosa-dosa, ibadah mana yang paling memperbaiki diri mereka, seperti itu. Jadi bersemangat dalam beribadah, berlomba-lomba dalam beribadah, itu maksudnya. Jadi bukan disuruh untuk cari perantara, bukan. Jadi perantara di sini maksudnya perantara berupa ibadah, bukan semua perantara. Dan korelasinya terhadap bab ini, kan bab ini bicara tentang tauhid dan tafsir dari la ilaha illallah. Dan ayat ini mengajarkan kita tauhid, bahwasanya para sahabat dan juga orang-orang yang disembah oleh orang-orang musyrikin, mereka saja berdoanya hanya kepada Allah dan mereka bersemangat ibadah hanya kepada Allah, bahkan mereka roja, mereka berharap hanya kepada Allah dan mereka takut hanya kepada Allah. Yarjuna rahmatahu, mereka mengharap rahmat Allah, bukan rahmat yang lain. Wa yakhafuna adzabahu, dan mereka takut kepada adab Allah. Maka inilah tauhid. Ya, di sini kita bisa ambil kesimpulan, tauhid itu artinya ifradullahi bil ibadati. mengesakan Allah dalam ibadah. Itu makna dari tauhid. Jangan sampai sudah ngaji bertahun-tahun, nggak tahu apa makna tauhid. Tauhid adalah ifradullahi bil ibadati, mengesakan Allah dalam peribadahan kepadanya, dalam ibadah. Atau tauhid juga dalam definisi yang lain artinya ifradullahi bi khasaisihi. Ifradullahi bi khasaisihi, mengesakan Allah dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Mengesakan Allah dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Dua ini, ya, semua definisi tauhid yang disebutkan para ulama, ini tidak lepas dari dua ini. Mempersembahkan ibadahnya kepada Allah, dan mengesakan Allah dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Kalau definisi yang pertama tadi, mempersembahkan ibadahnya kepada Allah tadi, contohnya dalam ayat ini. Doa, ya, kemudian roja, kemudian khauf, ini kan semua ibadah. Ibadah diserahkan kepada Allah, ini tauhid. Definisi yang kedua, mengesakan Allah dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Contohnya perkara ilmu gaib. Contohnya perkara masa depan. Contohnya perkara jodoh, perkara ajal. Ini semua khusus, hanya Allah yang tahu. Allah yang tahu ajal, tahu jodoh, tahu masa depan, tahu perkara gaib, maka ini kita berbuat syirik kepada Allah. Ya, kemudian ayat yang selanjutnya, qaulullah qauluhu sallallahu qauluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, innani innani bara'um mimma ta'buduna." Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali ya, kecuali aku hanya menyembah kepada zat yang menciptakan aku, fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya zat yang menciptakan aku tersebut akan memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Dan Nabi Ibrahim menjadikan ha, ini ada dhamir ha. Dhamir ha ini kembali kepada kalimat sebelumnya, yaitu innani bara'um mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ini satu kalimat ya. Innani bara'um mimma ta'buduna illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ini kan dua kalimat, Ustaz, tapi kan inti pembahasannya satu. Kita anggap satu kalimat. Nah, dhamir ha itu kembali kepada ini, kalimat ini. Kalimat yang menegaskan tentang tauhid. Aku berlepas diri dari tauhid. Aku berlepas diri dari sesembahan yang kalian sembah. Namun aku hanya dan ibara'un mimma ta'budun, ini kan semakna dengan la ilaha. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Illalladzi fatarani, kecuali aku hanya menyembah kepada zat yang menciptakan aku. Ini kan sama dengan illallah. Maka ayat ini bicara tentang makna dari la ilaha illallah. Tafsir dari la ilaha illallah. Dan Nabi Ibrahim ja'alaha, jadikan kalimat ini, kalimat yang semakna dengan la ilaha illallah, kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Kalimat yang akan terus ada pada keturunan-keturunan beliau. Kalimat yang terus didakwahkan oleh keturunan-keturunan beliau. Yaitu para ayat 26-28. Maka jelas ya, di sini ayat ini bicara tentang tafsir la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah itu terdiri dari dua rukun. Rukun la ilaha illallah ini perlu diketahui. Yang sampai sudah lama ngaji enggak tahu rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah itu dua, yaitu an-nafyu wal itsbat. menafikan semua sesembahan selain Allah, dan itsbat dan menetapkan satu-satunya Allah yang berhak disembah. Ayat ini bicara tentang itu, tentang dua rukun la ilaha illallah. Innani bara'u mimma ta'budun, ini nafyu. An-nafyu, menafikan semua sesembahan selain Allah. Illal ladzi fatarani, ini al-itsbat, menetapkan bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Kemudian ayat yang ketiga, wa qaluhu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi. Mereka, orang-orang ahlul kitab, menjadikan ahbar dan ruhban. Ahbar ada dua makna. Ahbar maknanya orang yang menjadi Kristen, maka itu pendeta. Kalau dalam agama Yahudi, maka itu rahib. Kalau dalam agama apa Buddha, itu biksu, dan macam-macam. Maka semua ini ahbar. Namun, dalam ayat ini, ahbar, ini jamak dari al-habru. Al-habr artinya orang yang berilmu. Makanya Abdullah bin Abbas disebut dengan Habrul Ummah, ulamanya umat. Karena Al-Habr artinya ulama. Namun di sini maksudnya ulama jadi ahbar itu ulama, rohban itu ahli ibadah. Namun di sini maksudnya ahbar itu ulamanya Yahudi, rohban ahli ibadahnya Nasrani. Orang Yahudi itu orang-orang yang berilmu. Mereka mengedepankan wahyu. Mereka dalam beramal itu pakai dasar, ada wahyunya, ada dalilnya. Tapi kebobrokan mereka adalah mereka tidak mengamalkan ilmunya. Mereka punya yang disebut sini ahbar, ahli ilmunya, ulamanya orang Yahudi. Sedangkan orang-orang Nasrani yang paling menonjol dari mereka adalah mereka banyak beramal tanpa ilmu, beribadah tanpa ilmu. Ya, mereka mengamalkan bid'ah. Jadi agama Nasrani itu mayoritasnya adalah kebid'ahan. Sehingga yang disebut oleh Allah ruhban, ahli ibadah. Karena mereka mapan ibadahnya, ya. Ibadahnya mantap, tapi tidak pakai ilmu. Ibadahnya bid'ah, tidak ada dasarnya, tidak ada tuntunannya. Namun sekarang ritual ibadah nyanyi-nyanyi itu dasarnya apa? Ibadah ritual ibadah nyanyi-nyanyi, lagu-lagu religi gitu ya di tempat ibadah mereka, itu dasarnya apa? Mereka nggak bisa jawab. Tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Hatta dalam kitab mereka tidak ada dalilnya. Jadi Allah sebutkan ahbar, pendetanya Yahudi atau ulamanya Yahudi, dan ruhban ahli ibadahnya Nasrani. Menjadi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka dijadikan sesembahan, ulamanya Yahudi dan pendetanya Nasrani, hal ibadahnya Nasrani, dijadikan sesembahan dalam dua hal. Yang pertama, ketaatan yang mutlak itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketaatan yang mutlak. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka ketaatan mutlaknya ibadah mereka, pendeta-pendeta mereka. Jadi mereka ketika Ahbar dan Ruhbannya menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, mereka taati. Maka ini dijadikan sesembahannya dari sisi ini, karena diserahkan ibadah berupa ketaatan. Mereka juga menyembah. Mereka juga menyembah, mensucikan, mengagungkan ulama dan ahli ibadah mereka. Banyak kuburan-kuburan pendeta, kuburan-kuburan ulama Yahudi yang disembah banyak. Nah, mereka menjadikan tandingan selain Allah dari para ulama dan para ahli ibadahnya dari dua sisi ini. Wal Masih bin Maryama. Dan juga orang-orang Nasrani menjadikan Masih bin Maryam sebagai tandingan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada satu sesembahan saja, yaitu Allah. La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Ia, kecuali Allah. Subhanahu amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat At-Taubah ayat 31. Maka ayat ini juga menjelaskan tentang tafsir dari la ilaha illallah. Bahkan jelas di sini. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah semata. Tidak ada kalau kita menafikan semua sesembahan selain Allah, baik itu nabi, baik itu ulama, baik itu ahli ibadah, baik itu pendeta, rahib, kiai, ustaz, atau semisalnya, nggak boleh disembah. Harus kita nafikan, harus kita ingkari penyembahan kepada mereka. Kemudian yang kedua, kita harus menetapkan sesembahan yang berhak disembah, sesembahan yang berhak disembah hanya Allah semata. Kemudian ayat yang keempat. Wa qawluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang mereka cintai, yuhibbunahum. Yang mereka cintai ka hubbillah sebagaimana mereka mencintai Allah. Maka ini syirik dalam cinta. Mereka cinta kepada sesembahan-sesembahannya sebagaimana cinta Allah. Dan juga cinta menyembah selain Allah. Dan di samping mereka juga cinta kepada Allah, mereka juga cinta kepada sesembahan-sesembahannya. Cinta kepada berhala-berhalanya tersebut. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah. Dan Allah ridai minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Baik perbuatan atau perkataan yang zahir, yang lahiriah maupun batiniah. Cinta termasuk perbuatan yang batiniah. Dan Allah ridai, Allah sukai kalau kaum mukminin cinta kepada Allah, berarti cinta itu ibadah. Kalau ibadah maka hanya diserahkan kepada Allah semata. Ini makna dari tauhid. Tauhid itu tadi ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam menyerahkan ibadah. Adapun masalah tauhid dalam cinta dan juga syirik dalam dan babnya tersendiri. Kemudian wafis sahihi dalil yang terakhir berupa hadis. Wafis sahihi dalam sebuah hadis yang sahih, maksudnya di sini dalam sahih Muslim. Dalam sahih Muslim, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi." Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan dia kufur, yang dia mengingkari, kafara secara bahasa artinya menutup, satar, menutup, yang menutup celah, menutup peluang untuk menyembah semua yang disembah selain Allah, semua sesembahan selain Allah, mengkufuri mereka, maka baru haruma maluhu wa dammuhu, maka baru terjaga hartanya dan juga maka perhatikan ya, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya bertauhid itu tidak sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja, tidak sekedar pengakuan saja, namun harus disertai wa kafara bima yu'badu min dunillah, harus menafikan semua sesembahan selain Allah, mengkufuri, mengkafirkan pelakunya, pelaku orang yang menyembah selain Allah. Tidak sekedar mengucapkan la ilaha illallah selesai, tidak. Maka tidak sebagaimana keyakinan orang-orang murjiah. Orang-orang murjiah itu dalam kamusnya mereka tidak ada istilah kafir. Tidak ada istilah orang batal Islamnya, tidak ada. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah Islam terus. Sampai mati Islam terus. Walaupun dia mencela Rasulullah misalnya. Walaupun dia mencela Allah, mencela Al-Quran, atau misalnya dia menghinakan Al-Quran, sengaja menginjak Al-Quran misalnya, atau sengaja membuang Al-Quran ke WC misalnya. Yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah itu enggak kafir. Kalau kata orang murjiah. Ini keyakinan seperti ini masih banyak. Ya, terutama dari kalangan orang-orang liberal. Bagi orang liberal enggak ada orang kafir. Ya, mau orang ngapain aja. Mau menghina Allah, menghina Rasul. Bahkan mereka sendiri menghina Allah. Ya, mereka enggak merasa kafir. Ini nggak ada kamus kafir dalam, nggak ada istilah kafir dalam kamus orang murjiah. Padahal tidak demikian. Orang itu dikatakan Islam kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dan kafara bima yu'badu min dunillah. Mengkufuri semua yang disembah selain Allah. Harus dua-duanya. Menetapkan Allah itu satu-satunya sesembahan dan menafikan semua sesembahan selain Allah. Harus dua-duanya. Dan dalam hadis ini tadi disebutkan penekanan. Ya, sebetulnya dalam kalimat la ilaha illallah itu sudah ada penafian kepada sesembahan selain Allah. Ya, tadi la ilaha itu nafi, ya, illallah itu itsbat. Sudah ada nafi di sana. Namun Nabi tambahkan wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ya, seolah-olah Nabi ingin mengisyaratkan banyak orang nggak paham. Dianggapnya enggak masalah. Harus mengkufuri semua yang disebabkan. Namun seperti biasa kita baca dulu syarah dari Syekh As-Sa'di. Bab tafsir tauhid wa syahadatu alla ilaha illallah. Huma bima'nan wahidin. Dua-duanya maknanya sama, yaitu tauhid dengan syahadat. menggabungkan dua hal yang bersinonim. Tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu bersinonim, sama maknanya namun digabungkan. Ini biasa dalam bahasa Arab. Wa hadhil mas'alatu akbarul masaili wa ahammuha. Dan masalah ini adalah masalah yang paling besar dan paling penting. Itu tentang makna tauhid. Kama qala musannifu rahimahullah, sebagaimana perkataan musannif. Ya, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu mengatakan di setelah membawakan dalil-dalil, fihi akbarul masaili wa ahammuha. Dalam bab ini ada masalah-masalah yang besar dan paling penting. Dan kesimpulan makna tauhid atau tafsir dari tauhid menurut Syekh As-Sa'di adalah mengilmui dan mengakui tentang keesaan Rabb, keesaan Allah dengan semua sifat-sifatnya yang sempurna dan mengikhlaskan semua ibadah hanya kepada Allah. Nah, perhatikan ya. Tadi saya katakan makna tauhid ifradullah masuk definisinya As-Sa'di. Beliau mengatakan al-ilmu wal-i'tirafu bi tafarrudir rabbi bi jami'i sifatil kamal. Mengilmui dan mengakui keesaan Allah dengan semua sifat-sifatnya yang sempurna. Maka ini sama dengan ifradullahi bi khasa'isihi. Sama persis. Mengesakan Allah dengan semua kekhususan Allah. Karena sifat-sifat Allah yang sempurna itu kekhususan Allah. Kemudian wa ikhlasul ibadati lahu, mengikhlaskan Allah, menafikan semua bentuk uluhiyah, semua bentuk penyembahan, semua bentuk yaitu dengan mengilmui dan meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ilahiyah, penyembahan. Dan tidak ada satupun yang berhak mendapatkan ubudiyah. Ya, ubudiyah sama, penghambaan, penyembahan. Tidak ada satupun yang berhak minal khalqi dari para makhluk. La nabiyun mursalun wala malakun muqarrabun. Baik itu nabi yang diutus ataupun malaikat yang dekat dengan Allah. Mereka tidak berhak mendapatkan ibadah. Tidak berhak disembah. Apalagi manusia biasa. Wa annahu laisa li ahadin minal khalqi fi dzalika haddun wala nasibun. Dan tidak ada satu makhluk pun yang berhak mendapatkan satu bagian pun. Satu bagian pun dari penyembahan, walaupun satu saja. Walaupun sedikit, walaupun kecil saja, tidak berhak wala nasibun ataupun satu nasib, satu bagian sama. Ya, walaupun satu bagian seperti misalnya orang sebagian orang meyakini masalah kemakmuran sawah, ya, masalah berhasil tidaknya panen padi, bukannya padinya itu sukses atau tidak panennya, itu yang menguasai itu Dewi Sri. Tapi dia meyakini kalau urusan lain, hujan, urusan bencana, urusan rezeki, jodoh, itu Allah. Ajal itu Allah. Tapi khusus urusan ini, sawah, ya, kemakmuran panen, ini Dewi Sri. Cuma satu bagian aja. Ini contoh yang disebutkan oleh Syarih tadi. Ini la ahada. Laisa li ahadin minal khalqi fi dzalika haddun. Tidak ada satupun, satu bagian pun yang dimiliki oleh hamba, oleh makhluk dari uluhiyah, dari penyembahan. Tidak ada. Walaupun cuma sedikit, enggak boleh. Sebagian orang meyakini Laut Kidul itu urusannya Nyi Roro Kidul. Tapi laut-laut yang lain, Laut Wetan, Laut Kulon, gitu. Kemudian gunung, sungai, apa macam-macam itu Allah. Tapi khusus Laut Kidul, ada ubudiyah, uluhiyah untuk Nyi Roro Kidul, enggak boleh. Ini termasuk, tetap termasuk kesyirikan. Kemudian wal amru tsani itsbatul uluhiyati lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah. Menetapkan uluhiyah, penyembahan itu hanya semata, tidak ada sekutu bagi Allah. Tadi yang pertama, menafikan semua sesembahan selain Allah. Yang kedua, menetapkan uluhiyah hanya kepada Allah semata. Baru kalau dua-duanya dilaksanakan, baru namanya orang bertauhid, baru terwujudkan tauhid. Wa tafarruduhu bi ma'anil uluhiyati kulliha, dan mengesakan Allah dalam semua bentuk penyembahan. Wa hiya nu'utul kamali kulliha, dan juga mempersembahkan semua sifat-sifat sempurna hanya kepada Allah. Wa la yakfi hadha al-i'tiqad wahdahu hatta yuhaqqiqahu al-'abdu bi ikhlasid din kullihi lillah. Dan keyakinan ini tidak bisa diwujudkan sampai seorang hamba itu mewujudkan, sampai seorang hamba itu mengikhlaskan semua amalan hanya kepada Allah. Fa yaqumu bil islami wal imani wal ihsan. Islam, iman dan ihsan. Wa bi huquqillahi wa huquqi khalqihi, dan juga bidzalika wajhallahi, dan manusia atau hamba melakukan itu semua hanya mengharap wajah Allah. Wa ya'lamu anna min tamami tafsiriha wa tahqiqiha al-bara'atu min ibadati ghairillah. Dan dia juga, orang yang bertauhid ini, mengetahui dengan pasti bahwasanya yang menyempurnakan makna dari tauhid dan juga mewujudkan tauhid adalah baro'ah, berlepas diri dari semua peribadahan kepada selain Allah. Wa anittakhadha andadan yuhibbuhum kahubbil, berlepas diri dari semua wa anna ittikhadha andadin yuhibbuhum kahubbillah au yu'tiyahum au yuti'uhum ka ta'atillah au ya'malu lahum kama ya'malu lillahi yunafi makna la ilaha illallah. Dan orang yang bertauhid mengetahui bahwasanya menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang dicintai seperti mencintai Allah, yang ditaati seperti menaati Allah, dan tapi Allah, ini yunafi makna la ilaha illallah, ini menafikan makna dari la ilaha illallah, asyaddal munafati, dengan penafian yang maksimal, menggugurkan la ilaha illallah dalam dirinya, menggugurkan tauhidnya. Wa bayyana al-musannifu rahimahullahu anna min azami ma yubayyinu makna la ilaha illallah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan juga penulis menjelaskan bahwasanya hadis yang paling menjelaskan tentang makna la ilaha illallah adalah hadis Nabi, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'alallahi. Orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dia mengkufuri semua yang disembah selain Allah, maka terjaga darahnya dan terjaga hartanya. Adapun hisabnya, hisab dari amalannya, kita serahkan kepada Allah. Ya. Yang disebutkan dalam hadis ini tentang haruma maluhu wa damuhu. Orang yang mengucapkan itu halal darahnya, halal hartanya. Apakah berarti demikian? Jawabannya iya. Orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah halal darahnya, halal hartanya. Namun bukan berarti boleh kita membunuhi secara serampangan sembarangan orang-orang non-muslim. Ya, ini perlu kita dudukkan dengan dalil-dalil yang lain. Ya, Nabi mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak mencium bau surga. Hadis sahih Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain, man yadlimu mu'ahadan. Barang siapa yang menzalimi mu'ahad, orang kafir mu'ahad, maka dia akan berhadapan denganku di hari kiamat. Aku yang akan menjadi penuntutnya di hari kiamat. Hadisnya sahih. Maka kalau kita gabungkan, bukan berarti kita dibolehkan untuk menumpahkan darah orang-orang kafir secara serampangan. Ini maksudnya adalah, pertama, ini ada beberapa rincian. Yang pertama, orang kafir itu halal darahnya, halal hartanya dalam perang, dalam jihad yang maka boleh ditumpahkan darahnya dalam perang yang syar'i. Dan yang perang yang syar'i itu bersama ulil amri, bersama pemimpin kaum muslimin, ya, bukan sendiri-sendiri, ya, bukan bersama ormas, bukan bersama kelompok-kelompok, bukan, namun bersama ulil amri. Kata Imam Ahmad dalam Usul Sunnah, al-hajj wal jihadu madin ma'al umara, ma'al imam, hatta yawmal qiyamah. Haji dan jihad itu terus ada sampai hari kiamat bersama imam, bersama pemimpin. Ya, bukan sendiri-sendiri. Jadi, kaum muslimin bersama pemimpinnya, orang kafir bersama pemimpinnya, kemudian perang. Seperti itu. Itu baru boleh kita tumpahkan darah orang-orang kafir. Nah, juga dalam perang, halal harta mereka, artinya ghanimah. Harta rampasan perang, ghanimah dalam perang setelah perang selesai. Berupa baju maksudnya demikian ya. Dan juga ada rincian-rincian yang lain, misalnya kalau orang kafir itu membunuh orang Islam maka dikisos, orang kafir itu melukai orang Islam maka boleh dikisos juga ya, dilukai juga. Kemudian kalau orang kafir melakukan jinayah kepada orang Islam maka dikenai diat, maka halal hartanya. Kalau orang kafir itu tinggal di negeri kaum muslimin sebagai kafir dhimmi, maka diambil jizyah. Ini nanti halal hartanya untuk diambil berupa jizyah. Jadi seperti itu penafsirannya, jangan sampai salah paham. Falam yaj'al mujarradat talaffuzi biha 'asiman lid-dammi wal mali. Dalam hadis ini, Nabi tidak menjadikan sadar melafalkan la ilaha illallah, kemudian langsung terjaga darah dan hartanya. Bal wala ma'rifatu ma'naha ma'lafziha. Dan juga tidak sekedar mengetahui maknanya. Tidak sekedar mengetahui makna la ilaha illallah, kemudian selesai. Bal wala kaunuhu la yad'u illallah wahdahu la syarikalah. Dan juga tidak sekedar dia tidak menyembah selain Allah. Bal la yahrumu maluhu wa la damuhu hatta yudifa ila dzalika al-kufr. Menggabungkan tadi ikrar, talafuz, kemudian ma'rifah, digabungkan dengan al-kufru, al-kufra bima yu'badu, mengkufurkan, menafikan semua sesembahan selain Allah. Ini penjelasan yang bagus sekali ya. Kata beliau, tidak sekedar talafuz, tidak sekedar melafalkan la ilaha illallah. Tidak sekedar paham maknanya. Paham maknanya, kemudian langsung halal, langsung terjaga harta dan darahnya. Tidak, karena orang musyrikin, orang Quraisy itu semua orang-orang yang fasih bahasa Arabnya. Mereka tahu makna dari la ilaha illallah, paham sekali. Makanya mereka enggak mau sebut, mereka enggak mau ucapkan ya. diakui nggak cukup. Karena Abu Talib juga mengakui bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Bahwasanya agama yang benar adalah Islam. Bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah Rasul terakhir, Nabi terakhir. Abu Talib mengakui. Ya, namun beliau tidak dikategorikan sebagai orang Islam. Mati di atas kekufuran. Dan juga tidak cukup seseorang itu tidak menyembah selain Allah. Ya. Ya, dia tidak melakukan penyembahan kepada selain Allah, enggak cukup juga, kata Syekh Sa'adi. Walakaunuhu la yad'u illallah. Ya. La kaunuhu la yad'u illallah wahdahu. Tidak cukup dia tidak menyembah selain Allah, sekedar menyembah Allah semata, enggak cukup, kata beliau. Karena ini baru isbat. Ya. Sekedar menyembah kepada Allah semata, ini isbat. Bal, namun harus disertai dengan al-kufra bima yu'badu min dunillah. Ya, harus disertai dengan nafi, disertai dengan mengkafirkan semua sembahan selain Allah. Jadi tidak cukup orang itu menyembah kepada Allah semata. Tapi dia mengatakan, oh kalau ada orang menyembah kepada selain Allah enggak apa-apa. Kita toleransi. Ini berarti belum bertauhid kalau seperti ini. Ya, sekarang kita tanya orang-orang liberal yang ada di zaman kita sekarang, mereka menyembah selain Allah nggak? Ya, secara umum mereka menyembah selain, secara umum mereka nggak menyembah. Ibadahnya ke masjid, ya. Masalahnya mereka tidak baro'ah, mereka tidak an-nafyu, tidak al-kufru bima yu'badu min dunillah, tidak mengingkari penyembahan kuburan, enggak apa-apa, itu mereka yakini, hanya mereka tidak baro'ah. Sehingga tidak sempurna tauhidnya. Fa in syak ragu tentang haramnya menyembah selain Allah. Atau tauquf tidak punya pendapat. Oh, saya enggak mau pendapat lah. Ya, orang mau menyembah selain Allah atau tidak punya, saya enggak mau komentar. Nah, ini tauquf. Maka kalau tauquf lam yahrum maluhu wala damu. Tidak haram hartanya dan tidak terjaga hartanya dan tidak terjaga darahnya. Maka jelas hal dari sini bahwasanya wajib bagi kita untuk mengaku, ya, meyakini wajibnya beribadah hanya kepada Allah semata. Tidak ada sesuatu baginya. Wamanil ikrar bidzalika i'tiqadan wa nutqan, dan juga kita wajib untuk mengakuinya ikrar. Kita untuk melakukan penyembahan hanya kepada Allah semata, ta'atan lillahi wa qiyadan, dan mereka taat kepada Allah. Wala budda minal bara'ati mimma yunafi dzalika aqdan wa qawlan wa fi'lan. Dan juga harus bara'ah, berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah. Baik dalam keyakinan, baik dalam ucapan, kita ucapkan bahwasanya saya mengingkari semua bentuk kesyirikan. Dan juga fi'lan, dan bentuk perbuatan. Jadi bara'ahnya dalam bentuk keyakinan, ucapan, dan juga orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan berwala berloyal kepada orang-orang yang bertauhid. Kepada orang-orang yang kufur, benci kepada dan juga memusuhi mereka. Jadi wajib membenci pelakunya, tidak hanya membenci perbuatannya, namun juga wajib membenci pelaku kekufuran dan pelaku kesyirikan. Ya, namun bukan berarti Bukan berarti benci itu harus menyakiti. Bencinya wajib, kalau masalah menyakiti itu urusan beda lagi. Kalau dalam perang, maka boleh menyakiti. Dalam perang yang syar'i. Tapi kalau dalam kondisi aman, ada perjanjian damai dengan orang-orang kafir, maka nggak boleh menyakiti. Nggak boleh menyakiti, bencinya harus. Namun, ya, nggak semua benci harus menyakiti ya, sebagaimana nggak semua cinta harus memiliki. Wala tughni fi hadzal maqam buddha ayutabiqa al-ilmu wal-i'tiqadu wal-qawlu wal-amal. Namun semuanya harus sesuai. Harus sesuai antara ilmu, antara keyakinan, antara perkataan, dan antara perbuatan. Fa'inna hadil asya'a mutalazimatun mata takallafa wahidun minha takallafat al-baqiyatu. Karena empat perkara ini, ilmu, ya, i'tiqad, keyakinan, mutalazimah, saling apa ya, saling berkonsekuensi, saling saling berkaitan gitu ya, saling berkaitan itu maka akan hilang semuanya.